Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhina Al-Allamah Al-Hafiz Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Musannif Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, ketika beliau mengatakan fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanya kepadamu dengan apa engkau bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memberikan jawaban faqul, katakanlah, jawablah pertanyaan tersebut bi ayatihi wa makhluqatihi, aku bisa mengenal Allah, aku bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari makhluk-makhluknya Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Wa min ayatihi, dan di antara ayat Allah Subhanahu wa taala al-lail wan nahar wasyams wal qamar, malam siang matahari dan bulan. Begitu pula di antara makhluqatihi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala al-samawati sab' wal arduna sab', 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa man fihin, dan apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut. Wa ma bainahuma, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengakhiri matan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wa syams wal qamar, di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah jalla jalaluh adalah malam hari, siang hari, begitu pula matahari dan bulan. La tasjudu lisyams, maka khitab diberikan kepada kaum muslimin. La tasjudu lisyams, wahai kaum muslimin, janganlah kalian sujud kepada asyams wal qamar, wala lil qamar, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dialah zat yang satu-satunya yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian memang benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan ikhwati fillah yarakumullah apa yang berkaitan dengan syarah ataukah penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah terhadap matan tersebut. Dan kita ambil faedah bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 3 jenis ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya dari wahyu. Kemudian kitab-kitab as-samawiyah, apakah itu Taurat, Az-Zabur, Al-Injil, Suhuf Ibrahim wa Suhuf Musa. Kemudian jenis yang kedua, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Begitu pula ayat yang ketiga adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan pada setiap jiwa manusia dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tersebut pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk kepada matan yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah qauluhu taala. Ada dalil yang dinukilkan kembali oleh musannif alaihi rahmatullah al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard," yang menunjukkan bahwasanya di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala pun langit dan bumi, dengan dalil dalam surah yang lainnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwa langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada satu ayat, akan tetapi pada beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang akan beliau nukilkan ini adalah surah Al-A'raf ayat ke-54. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Insyaallah taala akan kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dengan rincian yang akan dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'a dari ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang akan kita pelajari, yang akan kita dapati faedahnya adalah bagaimana Asy-Syarih hafizahullah wara'a, Syekhuna hafizahullah wara'a menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan ini adalah jenis pentafsiran yang paling tinggi, yang paling mulia kedudukannya, menafsirkan ayat Allah dengan ayat Allah yang lainnya. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Yughshil lailan nahar yatlubuhu hathisan, yang mana malam hari akan dengan cepat digantikan siang hari, yang insyaallah taala pula akan kita bahas tafsir dari beliau hafizahullah wara'ah, yang menunjukkan malam dan siang adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang secara bergantian. Apabila siang hari maka tidak ada malam hari, apabila malam hari maka tidak ada siang hari. Semua itu sudah diatur oleh Al-Mudabbir, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatlubuhu hathisan, yang secara bergantian dengan cepat. Wasyams wal qamar, wasyamsa wal qamar, begitu pula matahari dan bulan. Wan nujuma, yang berikutnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah bintang-bintang di atas langit. Musakhkharatin bi amri, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut akan tunduk patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ala lahul khalq wal amr, ala lahu al khalq wal amr, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka dan Allah yang telah menguasai mereka. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Berkata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah asy-syarhu, syarah yang berkaitan dengan surah atau ayat yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. Inna rabbakumullah, berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, bayyana ma'na ar-rabb qabla qalil, kita telah menjelaskan makna dari Rabb pada pembahasan yang sebelumnya. Jangan digarai, cuekin aja nih. Lakin fil ayati umurun jaddat alaina lam nubayyinha salafan, akan tetapi di dalam ayat ini akan muncul perkara-perkara yang baru, akan muncul faedah-faedah yang baru yang bisa kita ambil, yang sebelumnya belum kita jelaskan, kata beliau. Yang sebelumnya belum kita jelaskan. Wahia, yaitu ma nasabahu Allahu fi hadhihi al-ayati minal adillati ala wihdaniyatihi, yaitu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, manasabahu ma sabatahu Allah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan fi hadhil ayah, pada ayat ini yakni surah Al-A'raf ayat ke-54, minal adillah, di antara dalil, di antara bukti yang menunjukkan ala wihdaniyatihi Subhanahu wa taala, yang menunjukkan esanya Allah Subhanahu wa taala, maha tunggalnya Allah Jalla Jalaluh dalam menciptakan seluruh apapun yang ada di muka bumi ini. Fa'arju, maka aku harapkan, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, ta'ammala hadhil adillah, untuk kita sama-sama memperhatikan ta'ammula hadhil adillah. Fa'arju ta'ammula hadhil adillah, Aku harapkan kita sama-sama memperhatikan dalil yang akan kita bahas ini, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Al-awwal, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal, yang pertama adalah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Enggak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala, apakah dari kalangan malaikatnya atau dari kalangan awliya as-salihin atau dari kalangan Imam Mahdi dan yang seterusnya. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari anbiya war rusul. Tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah menciptakan langit tersebut sebanyak 7 lapis. Begitu pula bumi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 lapis. Fi sittati ayyam, selama 6 hari penciptaan tersebut. Hadhihi sittah, 6 hari ini, buyinat fi mawdi'in akhar, telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang lainnya. Huwa fi surati Fussilat, yaitu di dalam surah Fussilat dari ayat ke-9 sampai ke ayat 12. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Qul, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini perintah Nabi sallallahu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak bicara mereka al-musyrikin. Orang-orang musyrikin diajak diskusi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada mereka kaum musyrikin, al-kuffar yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "A innakum latakfurun?" Apakah kalian masih mau kufur? Apakah kalian masih mau mengingkari Allah Subhanahu wa taala, billadzi khalaqal ard, mengingkari suatu zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Bagaimana mau diingkari? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan naungan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi yang kita pijak. Wahai kaum musyrikin, wahai kaum kufar, sadarlah. Apa yang kalian berada di atasnya, bumi yang kalian pijak, langit yang kalian bernaung di bawahnya, semuanya ciptaannya Al-Khaliq. Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian masih mau kufur? Apa kalian masih mau mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allahu Jalla Jalaluh? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalaqal ard, menciptakan bumi tersebut fi yaumaini, selama 2 hari. Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sekedap mata? Bisa mampu, kun fayakun. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, akan tetapi ada hikmah di balik ini. Nanti insyaallah akan dinukilkan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah. Kenapa Allah menciptakan bumi 2 hari? Nanti insyaallah akan kita pelajari Allah menciptakan langit pun 2 hari. Ada hikmah di balik itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada para hambanya Subhanahu wa taala. Khalaqal arda fi yawmaini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi selama 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian telah mengetahui Allah yang menciptakan bumi kalian, langit-langit kalian. Dzalika rabbul alamin. Itulah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, Rabb semesta alam yang harusnya kalian sembah, wahai kaum musyrikin, wahai al-kuffar. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan di atas bumi tersebut rawasi. Rawasi itu artinya al-jibal, pegunungan, gunung-gunung yang kokoh. Min fawqiha, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala menancapkan, menciptakan gunung-gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Wa baraka fiha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi, memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada gunung-gunung tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha, bahkan Allah Subhanahu wa taala qaddar, telah mengatur. Aqwataha, aqwat itu jamak dari qut. Qut itu artinya sesuatu yang menjadi rezeki kita. Qutul yaum, rezeki kita hari ini. Jadi semua yang berkaitan dengan konsumsi rezeki, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita masukkan ke dalam perut-perut kita, di dalam atau di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini telah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Allah mengatur itu? Fi arba'ati ayyam, selama 4 hari. sawaan lisaili. Ini adalah jawaban untuk mereka orang-orang yang bertanya. Maka semuanya telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 hari si fulan akan mendapatkan rezeki demikian. Bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan yang sangat kecil, bakteri atau mungkin lebih kecil dari itu, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam hari telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pula rezeki yang akan dia peroleh. Kemudian ayat yang berikutnya, tsummastawa ila sama, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi tersebut dan menjadikan takdir dari apa yang berkaitan dengan rezeki-rezeki mereka selama 4 hari, tsummastawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ila sama, ke atas langit. Wahya dukhanun, dalam keadaan langit tersebut belum berbentuk menjadi langit. Tapi ketika itu masih bumi yang baru diciptakan, wahya dukhan, langit tersebut masih berbentuk asap, belum menjadi langit 7 lapis. Wahya dukhanun faqala laha, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada as-sama, mengatakan kepada langit, walil ard, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-ard, kepada bumi Allahu jalla jalalu yang tadi sudah diciptakan, i'tiya, datanglah kepadaku, menghadaplah kepadaku, tau'an au karha, apakah kalian terpaksa ataukah secara sadar taat, mentaati dengan lapang dada. Artinya apapun keadaan kalian, wahai langit dan wahai bumi, datanglah menghadap kepadaku, apakah kalian terpaksa atau tidak terpaksa. Qalata, maka ketika langit dan bumi mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, maka langit dan bumi tersebut mengatakan, ataina ta'iin, kami menghadap engkau ya Allah, kami menghadap engkau ya Khalik dengan ketaatan penuh dari kami. Ini juga faedah yang bisa kita ambil, ikhwati fillah ya ra'akumullah, benda mati dalam tanda kutip yang kita pelajari dalam ilmu-ilmu dunia sebagai benda mati, langit, bumi dan yang seterusnya, hakikatnya mereka berbicara. Lebih spesifik lagi, hakikatnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita semua tidak mengerti, tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ataina ta'iin, ya Allah kami menghadap engkau. Ini yang berbicara, yang mengucapkan ini adalah langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya menghadap kepada Allah, naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya dengan penuh ketundukan. Faqadahunna sab'a samawat. Kemudian setelah mereka semua menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, faqadahun. Qadahun maknanya khalaqahun, yakni khalaqas samawat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, khalaqahunna sab'a samawat, menciptakan 7 lapis langit, fi yaumaini, juga sama dalam 2 hari. Bumi 2 hari, langit 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan masing-masing lapis langit semuanya telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu adalah ini, wahai langit pertama. Tugasmu adalah ini, wahai langit kedua. Masing-masingnya sampai langit ketujuh, semuanya telah diberikan beban masing-masing, tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, menunjukkan kemaha esaan dan kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanas sama, kata Allah jalla jalaluh, dan kami menghiasi langit-langit tersebut, khususnya pada langit pertama di dunia, sama ad-dunya, bimasabiha wa hifdha. Kami telah menciptakan, kami telah mengeluarkan makhluk yang baru untuk menghiasi langit dunia, yakni langit pertama yang berada di atas kepala-kepala manusia. Bimasabih, apa maknanya masabih? Nujum. Maknanya masabih adalah bintang-bintang di langit yang sangat indah. Wa hifdha, dan kamilah yang memelihara bintang-bintang tersebut serta apa yang berada di atas langit itu. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah kemahamampuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, zat yang maha perkasa dan zat yang maha berilmu. Ikhwat fillah yarhamakumullah, selesai penukilan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat ke-9 sampai ke-12. Kemudian diberikan ta'liq, disyarah oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, yaumani khalaqa fihi mal arda wa yaumani khalaqa fihi mas-sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 2 hari. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit selama 2 hari. Wa yaumani, jadi sudah 4 hari totalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya yang ada di matan yang dinukilkan oleh Al-Hafidz atau Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kok ini 2 hari saja, totalnya 4 hari. 2 harinya kemana? Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'a wa yaumani kana fiha baqiyatul makhluqat. Dan 2 hari terakhir, 2 hari yang menggenapkan menjadi 6 hari adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan baqiyatul makhluqat. Menciptakan sisa dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang belum diciptakan. Seperti tadi yang kita sebutkan, al-masabih, an-nujum, langit diisi dengan hiasan-hiasan bintang dan yang seterusnya. Maka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kelima dan pada hari keenam. 2 hari setelah Allah menciptakan langit dan 2 hari setelah Allah menciptakan bumi. Jadi 2 hari penciptaan bumi ditambah 2 hari penciptaan langit ditambah 2 hari lagi penciptaan apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut. Wallahu qadirun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu ala ayyakhluqaha jami'a bikun fatakun. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dengan kalimat kun. Jadilah, fatakun. Maka akan jadi langit tersebut dalam sekejap mata, maka akan jadi bumi tersebut dalam sekejap mata, akan tercipta semua makhlukat yang ada di dalam langit dan bumi dalam sekejap mata. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan proses 6 hari? Kemudian beliau menukilkan ucapan ahlul ilm. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama, innallaha, ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sebanyak atau selama 6 hari. Innallaha, para ulama telah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'awwidu 'ibadahu bihadha at-tariq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membiasakan agar para hambanya melihat, agar para hambanya memperhatikan proses yang Allah Subhanahu wa taala padanya menciptakan langit, padanya menciptakan bumi, padanya menciptakan apa yang ada di dalam makhluk-makhluk di dalamnya. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba tersebut? Ila ta'anni wal hikmah, agar para hamba tersebut bisa belajar dari zat Allah Subhanahu wa taala, at-ta'anni wal hikmah, sikap yang tidak terburu-buru dan sikap hikmah. Ini tujuannya. Sekejap mata bisa langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 hari, 1 detik bisa. Tapi kenapa butuh waktu 6 hari? Ila ta'anni wal hikmah, agar para hambanya ini tahu. Ini isyarah latifah, isyarat yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ingin beramal harus dikenal, harus dihiasi dengan sifat at-ta'anni. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Jadi tetap pada posisinya masing-masing. Apabila kita belum mampu melakukan hal tersebut, maka sabar, ta'anni. Begitu pula dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, kita harus memiliki sikap at-ta'anni, jangan terburu-buru, al-isti'jal, al-ajalatu minasyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keterburu-buruan itu datangnya dari asyaitan. Maka lihatlah proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, agar kita juga bisa bersikap tenang, berproses dalam melakukan apapun pada kehidupan ini. Tidak bisa apa yang kita inginkan kita peroleh dengan cara instan, apalagi ikhwati fillah yarakumullah yang berkaitan dengan al-ilm, ilmu-ilmu syar'i. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ilmu itu harus kita gapai dengan belajar, berproses. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, terus demikian. Gak bisa kita 3 hari, 3 malam belajar semua yang ingin kita pelajari langsung kita menjadi seorang alim. La. Man akhadhal ilma jumlatan, kata para ulama, barang siapa yang mengambil ilmu, belajar jumlatan, secara menyeluruh. Fadhahaba jumlatan. Maka ketahuilah ilmu tersebut yang dia ambil secara menyeluruh, yang langsung dia ambil begitu saja, tanpa ada proses, tanpa melewati tangga-tangga ilmu, dhahaba jumlatan, akan hilang secara menyeluruh juga. Karena butuh proses. Proses ini dikenal di sisi para ulama al-fuqaha dengan nama at-tadarruj, tangga-tangga ilmu. Tangga pertama naik ke tangga yang kedua, tangga kedua naik ke tangga yang ketiga. Enggak bisa kita dalam talabul ilm langsung ingin sampai kepada tangga yang ke-10. Sabar, ada waktunya. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Sabar. Berproses bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan hal tersebut. Li'annahu la ya'jiz Subhanahu wa taala. Karena zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dari ketidakmampuan. Allah mampu dan pasti sangat mampu untuk menciptakan semua itu dalam sekejap mata, tapi agar kita mendapatkan tarbiyah, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ahlul ilmi, begitu pula para ulama yang lainnya mengatakan, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, miqdaru sittati ayyam li'anna laisa fi dhalikal waqti 'alamatul laili wala 'alamatun nahar, lakin nahnu naqul sittati ayyam. Para ulama telah menjelaskan 6 hari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna laisa fi dhalikal waqti, tidak ada pada masa-masa tersebut malam hari dan tidak ada pula siang hari. Jadi enggak bisa kita terjemahkan, enggak bisa kita tafsirkan, dan enggak bisa kita fahami bahwa 6 hari yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan ini adalah 6 hari, 6 malam seperti yang ada di tengah-tengah kita. Enggak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita samakan. Kenapa? Karena memang di zaman tersebut belum ada yang demikian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman 6 hari, lakin nahnu naqul, maka akan kita katakan 6 hari. Enggak bisa kita takwil, oh 6 hari ini maksudnya 6 tahun. Oh 6 hari ini maksudnya 6 abad. Oh 6 hari ini maksudnya demikian. Lah, kita enggak boleh tajarruk, lancang kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan sittatu ayyam, 6 hari yang dimaksud adalah 6 tahun, kenapa Allah tidak menyebutkan sittatu sana? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun faedah yang disampaikan oleh para ulama agar kita mentaslim, benar-benar menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, tau'an, tunduk kepada apa yang telah Allah firmankan tadi. 6 hari, sudah 6 hari terima, legowo. Kok kayaknya tidak mungkin makhluk sebesar ini, langit 7 lapis, 7 lapis bumi juga 6 hari, seakan-akan tidak mungkin. Siapa kita? Enggak bisa kita menilai zat Allah Subhanahu wa taala, kemahamampuan Allah Jalla Jalaluh. Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Bahkan telah kita sebutkan, jangankan 6 hari, jangankan 1 hari, 1 detik bisa Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semua. Akan tetapi semuanya dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada para hambanya. Li'anna Allah la yahtaj ila miqdar, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak butuh waktu, enggak butuh proses untuk menciptakan itu semua. Sangat bisa, mampu untuk menciptakan dalam sekejap. Naqul sittat ayyam, akan tetapi kita tetap mengatakan 6 hari, kama qala Allah taala. Ini bagi yang punya kitab digaris bawahi. Ini kaidah ahlus sunnah. Dikotaki, diberi garis dengan tinta emas. Luar biasa. Kaidah ahli sunnah yang disampaikan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah. Nahnu naqul, kita ucapkan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Kama qala Allah ta'ala. Karena Allah telah mengatakan demikian. Jadi kita ikuti. Enggak boleh kita berijtihad sendiri. Siapa kita? Hamba yang maha lemah, hamba yang maha dhaif, hamba yang maha jahil. Gak mau berijtihad, oh 6 hari itu 6 abad maksudnya. Satu abadnya untuk menciptakan ini dan itu, abad yang kedua. Terus 6 hari maksudnya 6 masa. Masa apa yang dimaksudkan? Ayam, jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 hari. Lantas kita sebagai ahlus sunnah haruslah mengikuti qa'idatus salaf. Kita tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Selesai. Terima dengan lapang dada, terima dengan legowo. Syubhat-syubhat, fikrah-fikrah yang berkaitan dengan tidak mungkin dan yang seterusnya, maka kita buang jauh-jauh, karena itu hanyalah waswasah dari syaitan. Wa huwa ya'lam Subhanahu wa taala anna al-laila yantahi bihaddin wan naharu yantahi bihaddin sittatu ayyam kama qala Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu hari satu malam itu demikian, malam hari berakhir pada hari ini, siang hari berakhir pada saat ini. Sittatu ayyam, 6 hari yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Maka kita terima dengan lapang dada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersebut. Jangan kita takwil ke kanan, jangan kita takwil ke kiri. Apakah hari yang dimaksudkan seperti hari-hari kita? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Kemudian kata beliau, hadad dalilul awal. Inilah dalil pertama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Hadzal khalqul azim al-ajib al-mutqan wujida fi hadhihi sittat ayyam. Kita lihat bagaimana langit yang luar biasa megahnya, bagaimana bumi yang luar biasa terhampar luas, semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya dalam 6 hari. Wa huwa qadirun ayujidahu kalamhil bil basar, kalamhin bil basar. Padahal Allah mampu untuk menciptakan itu semua hanya sekejap mata. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Tidak ada perkara kami, tidak ada perintah kami, urusan kami kecuali hanya sekejap mata. Kun fayakun bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan hikmah yang telah kita sebutkan. Kalimatun wahidah la yukarriruha. Tidak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala mengulangi. Kun jadi langit pertama, kun jadi langit kedua, enggak. Satu kalimat kun itu sudah bisa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Baik langitnya, buminya, makhluk-makhluknya, jinnya, manusianya, semuanya bisa. La yukarriruha, enggak butuh diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia, makna lafaz tersebut adalah lafaz kun. Ma yahtaju ila tikrariha kunis sama wa ardat yakun kadhalik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mengulangi ucapan kun tersebut, kuni samaan wa ardat. Allah Subhanahu wa taala tinggal berfirman, jadilah langit 7 lapis langsung jadi. Jadilah bumi 7 lapis langsung jadi. Hanya dengan satu kalimat yang ringan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tetapi itu semua tidak Allah lakukan karena hikmah yang ingin Allah tanamkan kepada para hambanya Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Atsani, yang kedua kata beliau, tsummastawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Allah Subhanahu wa taala naik ke atas langit. Hadza dalilun ala annal istiwa 'alal arsy kana ba'da khalqis samawati wal ard. Ini menunjukkan dalil bahwasanya istiwanya Allah, naiknya Allah Subhanahu wa taala, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy-Nya, kana ba'da khalqis samawat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-samawat wal ard, menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Istawa. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita arahkan ke kanan ataukah dawa ai istaula. Apa makna istaula? Makna istaula adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy-Nya, menciptakan arsy-Nya. Jadi Allah sudah menciptakan langit, na'am, diimani oleh mereka kaum sufiyah. Allah menciptakan bumi, na'am, diimani pula oleh kaum sufiyah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ilal arsy" atau "Tsumma stawa 'alal arsy", mereka katakan Allah pun menciptakan arsy-Nya. Naik ke atas langit? Enggak, Allah enggak bertempat. Karena kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, berarti Allah butuh sebuah tempat. A'udzu billahi minadz dzalali wal hawa. Wahai da'i yang katanya mengajak umat kepada akidah sahihah. Wahai da'i yang katanya mengajak umat kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa tidak selamat dari lisanmu firman Allah Subhanahu wa taala ini, tsummastawa 'alal arsy? Kenapa tidak mau diterima dengan legowo? Kenapa tidak mau diimani dengan lapang dada sempurna, tsummastawa 'alal arsy? Semuanya tahu. Orang-orang yang mempelajari bahasa Arab mengetahui makna istawa adalah naik ke atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya. Kok kenapa harus ada syubhat syaitaniyah yang meracuni pikiranmu wahai seorang dai? Berarti Allah butuh tempat. Siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Allah enggak butuh tempat. Allah yang berfirman, kita mau apa? Kita mau lancang dengan sikapnya Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy-Nya. Tugas kita apa? Menerima Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Naam, tunduk. Allah berada di atas langit, tunduk. Allah turun di seperti di langit dunia pada sepertiga malam terakhir, tunduk. Allah memiliki wajah, tunduk. Allah memiliki dua tangan, tunduk. Enggak boleh kita sebagai seorang hamba mengkritisi, menganulir apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kita ini hanya hamba yang penuh dengan kelemahan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sam'an wa ta'atan, tunduk. Jangan berandai-andai. Jangan terpengaruh dengan syubhat. Oh, berarti Allah mirip dengan manusia kalau punya dua tangan. Berarti Allah mirip dengan manusia kalau punya wajah. Berarti ada apa dengan kalimat berarti? Sudah, tundukkan jiwa-jiwa kita, tundukkan hawa nafsu kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapan kita ini. Tsumma stawa 'alal arsy. Jelas Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Allah butuh kepada arsy? Tidak. Allah butuh kepada langit? Tidak. Allah tidak butuh kepada zat apapun, makhluk apapun yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal. Kul huwallahu ahad. Ayo pelajari lagi tafsir ayat ini. Allah enggak butuh. Siapa bilang ahlu sunnah ketika menetapkan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, oh berarti ahlu sunnah menetapkan Allah butuh kepada suatu tempat? Oh, tidak. Siapa yang mengatakan demikian? Ketika ahlu sunnah menetapkan Allah punya wajah, oh berarti ahlu sunnah adalah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, mumatsilah. Oh, siapa yang menetapkan? Kalian jangan suka menuduh. Kalau kalian menuduh, khawatir yang kalian tuduh adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beliau, "Tsumma istawa 'alal arsy," makna istawa, naik ke atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya. Enggak ada ternukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam makna istawa, wahai Ibnu Abbas, istaula. Ada demikian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan. Kalau memang datang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Abbas atau ya ma'asyar as-sahabah, makna istawa istaula, hat nu'min bih, kita akan beriman dengan itu. Kalau memang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan ala ra'si wal 'ain, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian jujur, makna istawa berarti Allah menguasai arsy-Nya. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hat. Biar kita juga beriman, biar kita juga tunduk dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, karena kita khawatir kalau kita membantah hal tersebut, berarti kita lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Kita bahas secara ilmiah, jangan tuhmah demi tuhmah, tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah, wahabi, mujassimah, mumatsilah dan yang seterusnya. Ya du'at sufiyah, kunu shadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur. Kasihan umat tertipu dengan retorika kalian dalam menyampaikan dalam tanda kutip al-haq. Amma khalquhu al-arsy fa huwa qablahu ma bi 50 alf sanah. Adapun al-arsy, maka telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jauh sebelum langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Sebelum terciptanya langit, al-arsy sudah ada. Sebelum terciptanya bumi, al-arsy sudah ada. 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah telah menciptakan al-arsy. Tsumma istawa 'alal arsy, bima'na 'ala wartafa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, naik ke atas langit, bersemayam di atas arsy-Nya, maknanya adalah 'ala wartafa. Ini makna istawa dalam kaidah bahasa Arab. Silakan dipelajari lagi, silakan buka kamus-kamusnya. 'Ala wartafa, Allah maha tinggi, Allah naik ke atas. Hadza huwa ahadu ma'ani thalathah ja'at fil Qur'an bi ma'na al-istiwa. Ini adalah salah satu makna dari tiga jenis makna yang telah datang dalam makna al-istiwa. Jadi al-istiwa, ikhwati fillah ya rahimakumullah, maknanya ada tiga dalam kaidah bahasa Arab. Makna istiwa itu ada tiga. Dan satu pun dari ahli lughah, dari orang ahli bahasa Arab, tidak ada yang menukilkan bahwa makna istawa adalah istaula. Hanya tiga. Yang pertama, ala wartafa, naik ke atas langit. Akan disebutkan oleh beliau yang kedua dan makna yang ketiga. Wa mawadhi' ukhra syabihuhu. Begitu pula tempat yang lain, ayat yang lain yang serupa dengan ayat ini. Wal ma'nayan al-akharan, dan dua makna yang lainnya pada istawa, yang pertama adalah qasada, menuju, dan yang kedua adalah istaqarra, menetap, bersemayam. Ini tiga makna istiwa dalam kaidah bahasa Arab. Enggak ada satu pun ternukil istaula. Allah menguasai arsy-Nya. Arsy itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min aina laka hadza? Dari mana datangnya tafsir itu? Makna itu dari mana? Ahlul lughah, orang yang ahli bahasa Arab mengatakan tiga makna istiwa. Kecuali kalian mungkin lebih paham dari ahlul lughah wahai du'at sufiyah. Ahlul lughah mengatakan tiga istiwa. Yang pertama maknanya ala wartafa, naik ke atas. Yang kedua maknanya qasada, menuju. Yang ketiga maknanya istaqarra, menetap di atas. Semuanya datang dari ahlul lughah. Fa qasada, makna qasada fi mithli qawlihi ta'ala. seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, dalil. Ini baru ahlus sunnah. Tafsir dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Makna dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan beramal dulu baru mencari dalil. Karena ketika tidak mendapat dalil setelah amalan tersebut dilakukan, yang dicari bukan dalil nantinya apa? Dalih. Pembenaran. Bagaimana caranya supaya amalan ini diterima oleh masyarakat? Bagaimana caranya supaya amalan ini diterima oleh orang-orang yang masih baru belajar? Akhirnya mencari-cari, oh ada hadis yang dhaif, oh ada hadis yang sedikit berpenyakit, enggak apa-apa kita nukilkan. Wal'iyadzubillah. Ini kesalahan dalam bersikap. Karena sikap yang benar, sikap yang diajarkan oleh ahlus sunnah, ikhwati fillah, ya ra'akumullah, kita melihat dalil dulu. Ada dalilnya, amalkan. Enggak ada dalilnya, tidak diamalkan. Ini sesimpel ini, sesederhana ini. Akidah ahli sunnah. Karena memang kita kembali kepada dalil. Apabila ada dalil, ayo amalkan. Kalau tidak ada, mau diamalkan. Dan hati-hati dari syubhat. Akhir-akhir ini, tersebar beberapa syubhat yang berkaitan dengan Maulidun Nabawi. Karena beberapa bulan ke depan akan ada yang namanya, kata mereka, hari Maulid, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulid. Mulai sudah mereka dari bulan-bulan ini, akhir-akhir safar ini, sudah mulai menyikat Wahabi. Wahabi orang yang tidak punya adab kepada Rasul, enggak mau merayakan Maulid, bahkan menganggap itu bid'ah, haram dan yang seterusnya, sudah tuduhan demi tuduhan, kedustaan demi kedustaan. Yang disampaikan kepada kaum Wahabi, yang disematkan kepada kaum Wahabiyah. Syubhat yang dalam tanda kutip paling kuat yang ada di sisi mereka, bahwasanya Maulid Nabawi itu adalah wasilatud da'wah. Maulid Nabawi itu adalah wasilatud da'wah, perantara da'wah. Apa itu perantara da'wah? Perantara da'wah itu adalah sesuatu yang telah diatur atau telah ada dengan tujuan orang-orang yang berada di sekitar Islam itu tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Di antara wasilah dakwah adalah al-hikmah. Telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendakwahkan Islam ini dengan hikmah. Ya akhirnya apa? Orang-orang di sekitar Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam tertarik masuk ke dalam Islam. Ini wasilah dakwah namanya. Tujuannya apa? Menarik orang lain untuk masuk ke dalam al-Islam, masuk ke dalam al-haq. Mereka katakan Maulid Nabawi ini wasilatud dakwah. Maulid Nabawi ini sebuah perantara agar orang-orang di sekitar kita senang dengan Islam. Yang biasanya mereka ngumpul-ngumpul berjudi, ngumpul-ngumpulnya baca Yasin. Yang biasanya mereka ngumpul-ngumpul bermain gitar, ngumpul-ngumpulnya membaca selawat. Menarik orang agar bisa mendapatkan hidayah. Bahkan sebahagian mereka menukilkan, wasilatu dakwah yang ada di sisi kami, Maulid Nabawi, itu sama persis seperti yang ada di sisi kalian, wahai kaum Wahabi. Oke, kok sama persis? Sama, kalian punya wasilatu dakwah juga. Apa wasilatu dakwahnya ahlus sunnah? Dalam tanda kutip Wahabi. Wasilatu dakwah kalian itu tablik akbar. Nah, itu kan ngajak orang itu, biar ke majelis ta'lim, daurah, kajian Islam ilmiah. Itu wasilatu dakwah, indakum, indal Wahabiyah. Itu wasilatu dakwah kepada di sisi kalian. Wasilatu dakwah, perantara dakwah agar mengajak orang-orang yang masih awam, orang-orang yang masih belum mau belajar, ayo tertarik datang ke daurah-daurah, datang ke kajian Islam ilmiah dan yang seterusnya, muhadarah-muhadarah. Itu di sisi kalian. Nah, di sisi kami wasilatu dakwahnya adalah Maulid Nabi. Na'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua berkaitan dengan syubhat tersebut. Perlu kita sampaikan bahwasanya wasilatu dakwah itu tidak semudah apa yang ditafsirkan oleh mereka. Anggap bahwasanya apa yang mereka lakukan dari Maulidun Nabawi adalah wasilatu dakwah. Tujuannya apa? Mengajak orang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, mengajak orang bisa membaca selawat, mengajak orang bisa menghormati dalam tanda kutip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang seterusnya. Apabila benar itu adalah wasilatu dakwah, apakah dibenarkan sebuah wasilatu dakwah di dalamnya terkandung kekufuran? Di dalamnya, kalau tidak kekufuran terlalu keras bahasanya, di dalamnya terkandung kesyirikan. Di antara kesyirikan apa? Mau tidak mau harus mereka yakini ketika perayaan Maulid tersebut di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu, para jamaah akan disuruh untuk berdiri. Kenapa? Menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pintu kesyirikan, hati-hati. Nabi semasa hidupnya alaihi salatu wassalam ketika menyambut orang-orang di sekitar beliau, para sahabat menyambut beliau dengan berdiri, marah Nabi alaihi salatu wassalam. Arwahnya Nabi enggak marah. Ruhnya Nabi enggak marah ketika kalian wahai kaum sufia berdiri. Ya tidak, kenapa? Ya memang tidak ada ruhnya Nabi datang ke sisi kalian, tapi mereka meyakini demikian. Itulah tanda bahwa wasilatul dakwah dalam tanda kutip yang ada di sisi mereka, yang mereka jadikan sebagai dalih, bukan sesuatu yang benar. Karena wasilatul dakwah akan jauh dari bentuk kesyirikan. Jawaban yang berikutnya, bahwa wasilatul dakwah yang mereka inginkan sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Karena mereka sempat mengkiaskan, mengadalogikan, mensamakan, persis menyamakan, persis seperti kalian mengadakan tablik akbar, daurah dan yang seterusnya. Oh beda, mohon maaf. Kami melakukan daurah-daurah, melakukan kajian-kajian Islam ilmiah, tablik akbar dan yang seterusnya. Internal asr min zamanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya dasar, kita punya dalil dari apa yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau. Nabi Alaihi Salatu Wasallam punya majelis ilmu, para sahabat memiliki majelis ilmu. Majelis demi majelis ada di sisi para sahabat. Begitu pula diwariskan kepada sisi tabi'in, diwariskan kepada atba' tabi'in sampai ke a'immatus salaf, Imam Bukhari, Muslim dan yang seterusnya. Imam Nawawi pun demikian, punya majelis ilmu. Jadi kami bukan mengada-ngada, mohon maaf, enggak bisa disamakan dengan kalian. Kalau kalian ada wasilatul dakwah kalian yang disebutkan dengan maulid tadi di zaman, enggak usah terlalu jauh di zaman sahabat, atba' tabi'in aja. Tahun 200-an, 300-an Hijriah ada? Enggak ada jawabannya. Artinya perbedaan yang jauh, kalau bahasa usulnya qiyasun ma'al fariq. Qiyasun ma'al fariq, disamakan tapi dengan sesuatu yang berbeda, enggak bisa disamakan. Antara tablik akbar, wasilatul dakwahnya Ahlus Sunnah dengan Maulidun Nabawi yang ada di sisi mereka dari wasilatul dakwah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Walhasil, seperti apa yang telah kita sebutkan, apabila seorang beramal tapi tidak didahului dengan dalil yang ada, dengan hujjah yang ada, maka dia akan berusaha untuk mencari-cari pembenaran, mencari-cari celah, dari mana kita bisa masuk ke celah ini, celah itu, dan yang seterusnya. Akhirnya diotak-atiklah syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kelancangan dari sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum. Ikhwati fillahi rahimakumullah, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'afa, qasada, makna qasada sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, thumma stawa ila as-sama', kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju atas langit, ai qasada ilaiha wa amada ilaiha. Ini maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala menuju ke atas langit setelah penciptaan langit tersebut, atau setelah penciptaan al-ard, bumi yang ada, wal istiqrar. Adapun makna yang kedua, al-istiqrar fi qawlihi ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alaih, kemudian kalian mengingat ni'mat-ni'mat Rabb kalian, idha stawaitum alaihi, ay idha staqrartum, apabila kalian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ayatu, maka ayat-ayat ini fiha dalilun ala ittisafir Rabb bi sifatil istiwa. Ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang memiliki sebuah sifat yang namanya adalah al-istiwa, bersemayam, menetap di atas arsy-Nya. Sekali lagi, apakah Allah butuh kepada arsy-Nya? Jawabannya tidak. Dan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan zat Allah, dengan sifat Allah, dengan nama Allah, dengan perlakuan fi'il Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perbuatkan atau apa yang Allah ciptakan dan yang seterusnya, maka jawaban kita ahli sunnah kepada haula al-mubtadi'ah adalah jangan kalian tanya apa yang Allah lakukan. La tas'alu. Jangan kalian tanya, kenapa? Kalian yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lancang dengan syariat Allah, jangan lancang dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-firman-Nya ini. Kemudian kata Syekhuna hafizahullah, wa hal hiya dzatiyah am fi'liyah? Apakah al-istiwa, naiknya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat yang tetap bagi Allah jalla jalalu, sifat dzatiyah ataukah fi'liyah? Ya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang biidznillah taala akan kita bacakan faedah yang berkaitan dengan terbaginya sifat-sifat Allah itu menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Yang secara globalnya sifatul dzatiyah adalah sifat yang tidak ada hubungannya dengan masyiah, yang tidak ada hubungannya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah taala akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang. Adapun fi'liyah berkaitan erat dengan masyiatullah, berkaitan erat dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya kata Syekhuna Hafizahullah, sifat al-istiwa naiknya Allah ke atas langit itu adalah fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau di atas? Di atas. Kapan Allah mau turun ke langit dunia, Allah akan turun. Tidak ada yang bisa mengatur Rabb kita Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-hambanya tidak berhak sama sekali untuk mengatur di mana Allah dan kapan Allah mau turun. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berkaitan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Ini khotib billah ya ra'akumullah yang telah kita sebutkan untuk mengakhiri majlis kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhalu ya ra'akumullah.